Kalau mudanya, silakan DJ. Oke, kita coba satu album dari saya. Sakitnya tuh di sini. Yuk, inilah Miss Susi Legit. Masih bareng Jess. Sakitnya tuh di sini. Entertainment yang punya Gajah Lampung. Siapa itu?